Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Quick Yanggi mengulas tentang krisis keuangan global, mulai dari faktor pemicunya hingga dampaknya bagi negara-negara lain. Menurut Quick Yanggi, secara rasional, dampak dari krisis ini bagi Indonesia sangatlah kecil, mengingat hanya sektor ekonomi modern saja yang terkorelasi, sedangkan sektor perputaran roda ekonomi Indonesia tidaklah terdampak langsung dengan krisis finansial yang terjadi di Amerika. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, Bapak melihat sektor ekonomi tradisional kita tidak akan terdampak oleh krisis global. Apakah memang benar sektor tradisional kita tidak akan terkena dampaknya? Saya kok tidak ya, karena sektor tradisional dari dulu ya miskin terus seperti ini kan. Dan dia miskin dan tidak ada hubungan sama dengan sektor modern aja, nggak ada hubungan apalagi dengan dunia internasional. Makanya yang dikatakan oleh Profesor Buke dari zaman dulu bahwa Indonesia itu dualistis ekonomi, nggak ada hubungan sektor modern dan sektor rural gitu. Itu sampai sekarang masih berlaku. Nah itu yang dari dulu orientasinya seperti itu, jadi salah. Artinya bukan salah ya, mereka menyentuh sektor modernisasi ya akibatnya seperti ini yang kita ketahui, wah ikut-ikut susah, Amerika ikut susah. Ya memang, tetapi sektor modern jadi bagian terbesar dari rakyat itu tidak terpengaruh. Artinya tidak lebih buruk, tapi juga tidak lebih baik. Sejak dulu tidak pernah lebih baik, kalau lagi begini juga tidak lebih buruk. Gitu. Nah, saya berbicara tentang majority. Buruh tani dan petani yang menggarap tanah 0,3 hektar rata-rata itu loh, miskin terus. Tapi Pak Quick, bukankah banyak dari orang-orang kaya di negara kita yang terkena dampak dari krisis finansial ini, Pak? Orang kaya Indonesia banyak sekali yang kena, akan tetapi tidak terlihat sama sekali gini. Jadi orang Indonesia yang kaya itu kan banyak sekali. Kekayaan itu diperoleh berpuluh-puluh tahun dengan berbagai macam cara. Dan banyak sekali yang caranya koruptif. Uang itu, sejak dulu begitu mereka mendapatkan, sudah disimpan di luar negeri. Nah, disimpannya di luar negeri kan diputarkan oleh perusahaan, dipercayakan. Pengembang biakannya uang itu dipercayakan kepada investment bank, hedge fund, macam-macam ini. Yang sekarang rugi besar. Tapi kan kita tidak tahu, mereka tidak cerita, kan malu kan. Tidak ada yang cerita, tapi kalau kita dengar teman-teman, kita dengar, oh ini kena sekian ratus juta dolar, ini kena sekian ratus juta dolar, itu banyak. Tapi itu sejak lama sudah tidak ada di Indonesia uang mereka, tidak ada dampaknya pada perekonomian Indonesia. Lantas, bukankah mereka akan mengurangi spending belanja mereka ke sektor tradisional akibat krisis ini, Pak Quick? Ya, tergantung. Saya kira tidak. Saya kira mereka biasanya kan masih mencadangkan uang yang solid, yang investasinya solid lah, cuma di dalam treasury bonds atau deposito murni aja gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.